Wah, bocah kaning brojo sing kondang karo ora kaya Mbah Tulus. Lho. Ye. Wo, pas. Ye. Sing diproses pembenahan sobrete do samar. Ya karo sobrete ben olahraga. Ah. Ye. Lho. Ye. Cah. Layo kita Kang Agung. Ayo tayongan ngadeg aku lera ngadeg karo dia kita gitu, ora semangat tenan. Ora Pak Polos ya. Oh, Odo-odo wani dele Loh kena cacau bimbi tanpa lolo tumpang kumot Dara tak dilayatan gue loh Loh gue melu-melu gue Loh isi wani Tanti kona dua lop nih Loh Ya Wah Acai tolong lorohan